Mulane imriti ora kitab kuno, imriti nak nyontokno wong usul fa usribat makna dhamiris syani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, han iku nagomatil autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, asarop wis senenge mbek pangeran wis menyatu, akhire isek. Isek akhire nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik. Terus suwe-suwe dadi gerakan Jalaluddin apa? Arumi. Suwe-suwe ning Indonesia dadi marawis ning. Lha mboten iki ana silsilah. Tapi kowe ngukumi halal ya ora iso, cok. Harus diamuk wong fikih. Diarani alat malahi. Alha alha an dzikrillah. Nglalekno pangeran. Lha lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan ya nak ngrungokno musik. Ayo wong-wong sing seneng nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orgen nangis nondi. Nganggo torjan, nganggo orgen. Cuma kiai ku mau nganggo orgen dhewe, tapi nak ngrungokno. Gelem. Kabeh kiai nyetel opik, tapi nak kon ngalah lo, gak gelem. Tapi kon ra nyetel. Yo ra gelem. Wong kula nate mbantah kiai, lha jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Dadi hukum tapi gak tanggung napa? Jal. Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyoal. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Mergo aku bayangno nak Mustofa nggo gitar suarane yo ra enak ngoten lho. Artinya kalau kiai itu ngrungokno gitar terus main gitar kan juga ndak mesti. Gak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek ning pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Eleng-eleng nggih. Setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing usul ila Allah. Sebab ning akhirat tuntut tau nek fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh, usul. Ndak bisa ndak kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Lane setan susah pol, nek ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah setan kepingine wong was-was. Menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok wong filosof. Tuhan itu arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa? Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak, setan nanti juga kalah. Kok tidak dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik. Nyoal terus. Ya kok nak daripada wis ruwet ngono tinggal ngopi delok TV tinggal setane kan ngenteni kan ape ngono. Padahal delok TV ngantuk kesel turu. Setane ngenteni kan yo ngantuk juga kan nanti suatu. Ngene itu kan. Nah, mulane kabeh ulama niku sepakat untuk nglawan setan niku wong kon istirwah bil mubah. Harus menikmati barang-barang sing dihalalno Allah Subhanahu wa taala. Nganti ana aliran wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gedhe rumangsa parek pangeran terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing akhire duwe keyakinan manunggaling kawula napa Gusti disebut wahdatil apa wujud akhire kok critane Siti Jenar iku pacun Siti Jenar diundang wali songo ape diadili mergo duwe aliran wahdatil wujud Siti Jenar ning omah Siti Jenar, Anda dipanggil Wali Songo. Ning kene ora ana Siti Jenar anane Allah. Terus akhire utusane Wali Songo balik. Kata Siti Jenar itu ndak ada makhluk yang ada Allah. Lah Wali Songo yo mbuh lali, mbuh pancen keliru, wali yo manusa. Ya wis Allah celuk. Ah mergo dicelok Siti Jenar wong ora gelem. Di ngene ora ana Siti Jenar sing ana. Lah Wali Songo kan gak duwe solusi kan akhire. Ya Allah lah celuk. Akhire utusane rono neh. Pak Siti Jenar jare Allah lah diceluk, oh wali goblok, Allah Siti celuk jare gak sopan. Siti Jenar kamu ngawali, wali sing ngucik bentone, apa diceluk, oh gak sopan. Dadi ping pindho kliru terus. Nyeluk Siti Jenar ora gelem ora. Nyeluk Allah gak sopan. Akhire yo masyhur itu wali sing mangkel terus ngutus Kalijaga kon perang, perang mbek Allah berarti. Lah keliru di Siti Jenar bareng perang kok kalah wong Allah kok napa? Lah akhirnya kita secara sederhana kan nyimpulno. Yo jelas ra apa masa Allah terima kalah mbek sinten? Kalijaga ngono. Terus cerita dibolak-balik sing penggemar Wahdatul Wujud ora hakikate Siti Jenar iku menang. Janazahe ku wangi tapi go ngelabui terus ana asu disembelih ngene ya malah dadekne Wali Songo sawangane sing curang kan. Sepadha mbulete. Ya apapun itu, aliran wahdatil wujud itu tidak mungkin benar. Ya. Karena bagaimanapun kita pernah tidak ada. Tidak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk. Ya, bukti kita apa? Makhluk. Nah, makhluk butuh rabi, ya serabi, ya, butuh mangan-mangan. Nah, ya, niati ibadah. Nak menawa itu jadi ciri utama makhluk. Ya, ciri utama apa? Jika nak mangan, niati gusti ini ciri khasi makhluk butuh mangan. No, nanti insya Allah semua ambekane jenengan, mangane jenengan, turune jenengan jadi ibadah. Mergo setan itu berharap wong mendiskusikan dengan Tuhan. Lan masyhur ge riwayat, menawa sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah. Kowe nak mikir Allah dadi napa ru? Mulane kena eling Allah sifati, alhamdulillah diparingi mangan, paringi ngombe, paringi urip. Aja eling Allah terus Allah lagi wopo ya ngene. Mulane nek ngoten niku bener Abu Nawas, pokoke bakas Allah kadang perlu guyon. Harun Ar-Rasyid itu kadang janggal, Allah ning ndi lagi wopo. Sesuai tak Abu Nawas. Sing iso jawab pertanyaan ini dikai hadiah. Kuwabe ulama ra wani jawab. Harun Ar-Rasyid lagi jawab. Takok kok Allah saiki lagi opo? Kuwabe ra ono sing wani jawab. Ya akhirnya sapa jenenge? Abu Nawas sing wani bareng ditekakno. Kula saged jawab, tapi wonten syaraté. Apa? Kulo lungguh teng singgasana jenengan teng isor. Akhire nurut Harun Ar-Rasyid saking tersiksane Allah saiki opo? Bareng wis lungguh ning singgasana Harun Ar-Rasyid teng isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Ar-Rasyid dadi rakyat. Lha Harun Ar-Rasyid mung mangkel, kan dene ora iso bantah. Kan pertanyaane telu. Lah kedua, tengah bumi neng di, terus dia jupuk tombak pengawal di jeblos no. Tengah neng kene, ra percaya ukur dewe. Tengah neng kene, ra percaya ukur dewe. Jadi kadang usah ngomong sing takok pangeran itu tengah Abu Nawas untuk dia ikut dijawab. Allah lagi apa? Lagi ngangkat Abu Nawas dari rojo, ngedono rojo dari nabo rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, ayat Allah, Allah itu di mana? Lagi apa? Dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Sebagai muni Allahu Akbar, napa subhanallah. Terus ngeling-eling nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, somangan, duwe kanca. Oh, nak misalnya tukaran duwe bojo ya nikmat tukaran. Bagus tukaran niku bagus. Mbon jenengan ampun nganggep kula bolak-balik nasihati santri Gus, kula sering tukaran mbek bojo mbek tangga ya apik. Sing elek tukaran mbek pangeran itu omongi ngono. Wong kok musuh pangeran. Nak makhluk-makhluk kan imbang. Napa? Loh gitu, kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan, berarti kamu melawan Tuhan kan? Siapa sih gak ridho bek kodok kodarku, dawuhe pangeran kon golek pangeran liyane aku. Malam yarto bi kodoi, walam yarto proben siwai, fal yarto proben siwai, wal yakhruz min tahti ardi wasamai. Jadi malam yarto bi kodoi, walam yasfir ala falai, fal yarto proben siwai, wal yakhruz min tahti ardi wasama. Jadi wong sing gak rido mek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran. Lan metu kok langit bumi ku. Lah sampe ning ndi? Misale ki ngeluh Gusti kula kok melarat, kula dadi wong cilik. Wis ora usah ngono tok tukaran mek bojo mek tangga pun gawe kegiatan, penting gak bakas pangeran pun nyandel kula. Sing penting lho memang tukaran ku elek, tapi kan dibanding tukaran mek pangeran. Lah kula dadi kiai ra tau susah. Perkarane anggap lucu kabeh wonten mawon donya wis anggap lucu kabeh penting mboten di kegiatan geger mek napa pangeran. Paham ya terus carane mikir tauhid itu macam-macam. Para nabi riyen yen namung nerangno Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya, ngrono makhluk berarti ana sing gawe. Tapi terus setan menggoda kita, merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa, macam-macam. Kena sing ngono tinggal ngopi, tinggal delok TV. Setan yang ngenteni HP go, duh, nganti ngantuk. Nek ngantuk terus turu. Delok TV ne rong jam kan setan ngenteni rong jam. Bariku kowe turu 4 jam. Jenuh kan? Lah iku nek kowe ngono tenan iku ibadah.